Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Shalom untuk kita semua. Mari sebelum mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Engkau Tuhan di dalam kuasamu berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau sendiri yang membuka pikiran hati kami Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti isi hati-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami dan beri kami kekuatan Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus-menerus hidup di dalam ketaatan kepada rencana-Mu, kepada kehendak-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kami. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Mari saya mengajak kita membuka satu bagian dari firman Tuhan. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang atau 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada, apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas satu tema yaitu belas kasihan bagi yang lemah. Memikirkan belas kasihan atau memikirkan tentang kasih itu merupakan sesuatu hal yang tidak mudah di tengah zaman kita sekarang ini. Kita hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana satu zaman di mana materi itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia, bahkan materi itu menjadi tujuan hidup daripada manusia. Maka kita hidup dalam satu zaman yang disebut zaman materialisme, di mana orang-orang mencari itu sebagai satu tujuan, bahkan itu menjadi satu simbol daripada status seseorang. Saya masih ingat ketika tahun 1995, di mana saya praktek satu tahun di sebuah pulau. Pulau itu namanya Pulau Selat Panjang, begitu ya. Satu pulau yang sangat menarik sekali, dan saya waktu itu mencoba mencari di peta. Sulit sekali temunya, karena kemudian akhirnya saya menemukan itu ada di dalam sebuah atau daerah provinsi Kepulauan Riau. Dan pulau itu gambarnya cuma kecil sekali, begitu ya. Tetapi yang menarik pulau ini kemudian adalah pulau yang sangat dekat dengan Singapura. Dan memang di pulau itu kalau punya televisi lebih mudah tangkap siaran televisi dari Singapura daripada siaran televisi di Indonesia. Maka kemudian waktu saya praktik di sana, saya waktu nonton TV akhirnya banyak sekali mendapatkan film-film atau serial televisi dari Singapura. Dan satu serial televisi yang saya masih ingat sampai sekarang itu melekat, yaitu sebuah serial televisi judulnya 5C. 5C, ya, 5C. Menarik sekali. Film itu judulnya 5C. Ya. Saya mencoba memahami makna daripada film ini, dan kemudian film ini waktu saya tonton kemudian menceritakan begini, bahwa kehidupan masyarakat Singapura pada waktu itu seseorang boleh disebut seorang yang sukses, seorang yang hebat kalau di dalam kehidupannya punya 5C. Ya, 5C. C-nya itu apa aja 5, ya. Yang pertama itu saya urutannya lupa tapi kira-kira begini. Yang pertama adalah karir. Pekerjaan yang bagus, yang punya masa depan yang menjanjikan. Kalau orang punya pekerjaan atau karir yang bagus itu disebut orang hebat. Ya apalagi kalau bukan lagi jadi manajer, bukan. Tapi kemudian jadi CEO, waduh. Itu kemudian, wih ini orang top, begitu ya. Kemudian C yang kedua adalah kondominium. Kondominium itu apartemen yang mewah di Singapura, susah sekali punya rumah landed. Maka kebanyakan ada rumah-rumah bentuknya apartemen. Nanti sebentar lagi Tangerang itu ya, sudah banyak di Cikokol itu berdiri sekali apartemen, tapi itu masih apartemen biasa. Kondominium adalah apartemen yang sangat mewah. Dan orang kalau bisa beli kondominium, dan saya tahu kemudian sekarang itu ada, saya pernah dengar orang bisa beli satu ruangan begitu kurang lebih bisa puluhan M. Begitu ya, ada yang sampai 100 M, bayangkan gitu ya, ruangan cuma kecil begitu bisa 100 M. Dan banyak sekali saya lihat orang Indonesia itu luar biasa sekali. Boleh dikatakan di atas 50% yang beli di Singapura itu orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kaya, Singapura itu kayanya dari orang Indonesia. Jadi orang Indonesia kalau tarik duitnya dari Singapura, Singapura jadi miskin. Ya, tapi orang Indonesia aneh gitu ya, Singapura yang kaya, kita yang hidup di Indonesia malah miskin yang di Indonesia. Ini aneh sekali begitu ya. Maka Bapak Ibu yang dikasih, kalau punya apartemen sangat mewah itu orang hebat ya. Apalagi bisa beli apartemen 100 miliar, orang top. Kemudian yang ketiga adalah car, mobil. Kalau punya mobil itu orang yang hebat, apalagi mobil mewah. Dan di Singapura punya mobil enggak mudah. Pajaknya itu loh, enggak kuat bayarnya. Saya dengar itu bayar satu tahun pajak mobil biasa, bukan mobil mewah ya, mobil biasa, itu 150 juta untuk pajak. Jadi ngurus perpanjangan STNK 150 juta, bayangkan, lebih mahal. Jadi kalau Bapak Ibu punya mobil Avanza 2 tahun harganya sama dengan mobilnya begitu kan, yang Bapak Ibu beli, lebih mahal malahan pajaknya. Maka kebayang ya, punya mobil itu, kalau orang bisa beli mobil itu orang yang pasti duitnya banyak sekali. Kemudian yang keempat adalah cash money. Jadi kalau orang punya uang cash banyak, depositonya duitnya banyak sekali begitu kan ya, maka itu orang hebat. Maka kemudian secara status dia tinggi. Dan yang kelima adalah kredit card. Tahun 95 untuk punya kredit card itu sulitnya luar biasa, dan itu menjadi satu prestis seseorang kalau bisa punya kredit card. Sekarang sih gampang gitu ya, tetapi kalau punya platinum lebih susah sekarang, apalagi kalau punya Amex, American Express, waduh itu kalau bisa punya Amex itu orang begini loh, gak gampang itu. Apalagi kalau pagunya unlimited gitu kan, ada orang-orang yang kartu kredit itu pagunya unlimited ya, bebas mau belanja berapa M boleh ya. Maka kalau kita punya itu secara status begini, maka itu yang menjadi satu standar ya, satu standar dalam kehidupan. Maka hidup di dalam zaman ini harus apa adanya. Mau rumah ada, mau uang banyak ada gitu ya, mau mobil ada, itu apa adanya gitu ya. Atau hidup ini harus secukupnya ya. Mau deposito banyak, MM-an cukup, begitu kan ya. Mau beli pesawat, cukup. Nah, itu ya hidup manusia sekarang ya. Jadi anak-anak muda kalau cari pasangan, cari yang apa adanya secukupnya. Enggak ya, main-main iseng, jangan didengar. Itu menjadi satu standar, Bapak Ibu. Maka zaman itu yang menjadi satu pengejaran, di Indonesia sama. Sekarang satu zaman yang orang mengejar, mengejar, dan mengejar itu. Dan seringkali itu kemudian menjadi ukuran sukses, ukuran hidup seseorang, begitu loh. Seringkali kalau saya ketemu, misalnya dua sahabat ketemuan gitu ya, saling, wah udah lama kita gak ketemu, dan selalu yang salah satu tanya, gimana kamu keadaanmu sekarang, gimana pekerjaanmu? Dan sering saya dengar orang begini ngomongnya, ya saya sih biasa-biasa saja, belum jadi orang. Saya bingung, kalau belum jadi orang sekarang jadi apa? Kucing, anjing, begitu. Tapi sering gak? Sering pernah dengar orang itu ya, saya belum jadi orang, saya masih jadi monyet. Saya masih belum jadi orang. Artinya apa? Saya belum jadi orang yang sukses. Jadi kalau orang belum jadi orang sukses, orang kaya, mobilnya banyak, mobilnya mewah, punya rumah yang besar, ya, punya pekerjaan yang hebat, yang tinggi, saya belum jadi orang. Wah, itu kemudian menjadi satu pengejaran manusia di dalam zaman ini. Benar gak? Ya, itu menjadi satu pengejaran yang luar biasa. Maka kemudian waktu manusia mengejar ini, apa yang terjadi? Kemudian kita melihat manusia di dunia yang hidup di dalam satu persaingan yang begitu hebat sekali. Wow, zaman ini zaman yang sulit, yang tidak mudah. Saya pernah mendengar sebuah survei yang dikatakan 2035 nanti penduduk Jakarta itu jumlahnya sekarang 10 jutaan ya, 10 juta lebih, nanti 30 juta. Ya, jadi seseknya luar biasa dan pasti itu imbasnya apa? Tangerang, BSD, semua akan sesek semua. Bayangkan menampung Jakarta sekarang 10 juta aja semuanya serba seseknya luar biasa. Nanti 2035, 30 juta. Dan bayangkan 30 juta itu persaingannya dahsyat sekali. Maka kemudian kita harus pikirkan nanti ke depan anak cucu kita ini bagaimana hidup. Karena persaingannya sangat dahsyat. Bukan cuma itu, sekarang orang-orang dari Tiongkok sudah ribuan orang pekerja Tiongkok masuk Indonesia. Rela dibayar lebih murah dan lebih pinter. Orang India, orang Pakistan, pinter di dalam komputer. Jadi anak-anak kita sekolah nanti sekolah informatika, teknik informatika. Saingannya luar biasa, karena orang India, orang Tiongkok itu pinter-pinternya luar biasa. Dan mereka rela digaji lebih rendah. Wah, bayangkan. Tetapi kemudian kita hidup di dalam sebuah persaingan yang kejam. Ya. Maka kemudian kita melihat manusia itu akan kemudian di tengah-tengah persaingan apa? Sikut kiri, sikut kanan, injak yang di bawah. Ya. Yang di atas gimana? Ditarik supaya jatuh, begitu kan ya. Ini hidup manusia selalu di dalam persaingan yang hebat, begitu kan. Kemudian kita melihat di dalam kehidupan ini manusia akan saling menjatuhkan. Makanya kemudian tidak heran kita melihat kekhawatiran zaman ini. Perhatikan, zaman ini bukan berarti saya ngomong tidak ada orang miskin, banyak. Tetapi kekhawatiran dari zaman ini, coba kalau Bapak Ibu amati, bukan besok saya bisa makan enggak? Besok saya bisa pakai pakaian enggak? Enggak terlalu kan bisa, saya besok pasti bisa makan, besok saya pasti bisa pakai pakaian, pasti kan? Itu enggak kekhawatirannya bukan di sana. Bukan begini juga kekhawatirannya. Besok kira-kira saya makan apa? Besok kira-kira saya pakai pakaian apa? Kekhawatirannya bukan di situ. Kekhawatiran zaman ini begini. Ini yang serem sekali. Besok saya makan siapa? Besok saya pakai siapa? Bukan apa, tapi siapa yang saya makan? Siapa yang saya cak? Siapa yang saya pakai? Ini manusia. Nah, maka kemudian kita hidup di tengah-tengah dunia yang materialistik, yang begitu bersaingnya luar biasa, saling menghancurkan. Usaha sekarang kalau saingan begini, bukan lagi bagaimana saya lebih untung dari orang lain, bukan. Gimana saya tetap hidup, yang lain harus mati. Bahkan juga persaingan di dalam gereja juga gitu. Bagaimana gereja saya tetap eksis, gereja lain gak apa-apa, kalau dia kosong mati biarin. Yang penting gereja. Wah, ini hidup kita itu seperti itu kan. Maka kita hidup di tengah-tengah zaman yang sangat dahsyat sekali. Di tengah-tengah zaman kalau seperti ini, lah orang berusaha saling makan, saling bunuh, saling hancurkan satu dengan yang lain. Bagaimana kita bicara tentang belas kasihan? Bagaimana kita bicara tentang kasih? Sesuatu yang sangat sulit dan tidak mudah. Ya. Makanya kemudian tema khotbah ini, satu tema yang indah, tetapi saya katakan sangat-sangat tidak mudah. Maka kemudian kita melihat kepedulian manusia satu dengan yang lain sudah semakin hilang di tengah-tengah zaman ini, termasuk juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh kasih itu semakin lama di tengah-tengah zaman yang keras semakin menjadi dingin. Maka ini menjadi satu PR buat kita. Maka kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, maka kita menyadari begini, bahwa Alkitab, Kisah Para Rasul tadi mengajarkan bagaimana walaupun Petrus dan Yohanes mereka tidak punya uang, tapi mereka punya satu hal, hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Maka kemudian kita melihat kenapa kekristenan, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam belas kasihan dan hidup di dalam hati yang mengasihi orang-orang yang lemah. Ini menjadi satu pertanyaan yang penting. Maka kemudian kita menyadari dua hal yang penting, alasan penting. Yang pertama adalah kasih, belas kasihan itu adalah identitas diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ini bukan sesuatu yang boleh dikatakan, oh harus, bukan. Tapi memang itulah identitas kita. Orang Kristen itu dikenal karena apa? Kasih, itu identitas. Jadi bukan sesuatu yang, oh pokok harus kita, bukan. Tetapi itu adalah identitas diri kita. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu Petrus dan Yohanes berjalan ke Bait Allah, mereka berjumpa dengan pengemis yang lumpuh sejak lahirnya. Tapi persoalannya adalah mereka tidak punya uang sama sekali. Kalau mereka enggak punya uang, harusnya apa? Ya sudah, tinggal aja pergi. Enggak punya uang kan untuk dikasih. Tapi yang unik sekali kemudian Petrus dan Yohanes, karena hati mereka, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan belas kasihan, maka mereka tidak bisa untuk tidak memperhatikan si orang ini, pengemis yang lumpuh ini. Mengapa demikian? Karena Petrus dan Yohanes sudah mengalami disentuh oleh kasih Tuhan. Masih ingat ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ya. Petrus dengan sombong berkata apa? Tuhan, aku mau mati buat Engkau. Kalau yang lain enggak mau mati, aku mau mati buat Engkau. Tapi realita yang terjadi adalah apa? Petrus bukannya mau mati, tapi malah sampai dia menyangkali Tuhan 3 kali. Maka itu menghancurkan daripada hati Petrus sendiri. Dia yang begitu sombong di situ, kemudian dia justru menyadari bahwa dia tidak bisa mengakui Tuhan di hadapan orang lain. Dia menyangkali Tuhan ketika Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Disitulah Petrus pergi dengan satu hati yang betul-betul hancur, betul-betul dia merasa tidak layak untuk Tuhan. Tetapi satu peristiwa yang begitu indah adalah ketika Petrus dan murid-murid yang lain pergi ke Danau Tiberias dan mereka mulai menjala ikan. Tuhan sudah memanggil dari awal, kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan penjala ikan. Tetapi mereka kembali justru apa? Kembali menjala ikan. Karena mereka merasa apa? Mereka sudah tidak layak lagi. Mereka sudah tidak punya pengharapan karena mereka lari meninggalkan Yesus. Terutama Petrus menyangkali Yesus. Tapi disitulah kemudian Tuhan Yesus memanggil Petrus kembali. Ya. Mengingatkan panggilan yang pertama, Tuhan tidak pernah buang Petrus. Dan di dalam panggilan itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maka dengan hati yang hancur, Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Maka kalimat berikut yang indah yang Tuhan katakan adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Satu otoritas yang Tuhan kembalikan, pulihkan. Bahwa engkau sekarang harus menggembalakan. Engkau kembalikan dalam satu panggilan yang penting, yaitu menggembalakan umat Tuhan. Tiga kali panggilan itu, dan tiga kali juga Tuhan meneguhkan. Maka disitulah Petrus menyadari dengan satu kesadaran yang penuh betapa dia yang tidak layak, dia yang tidak berharga. Kemudian Tuhan panggil dia pegang kembali. Tuhan terima, Tuhan tidak pernah buang dia. Maka dia mengalami satu pengalaman peristiwa di mana Tuhan begitu mengasihi dia. Demikian juga dengan Yohanes. Maka kalau kita baca Injil Yohanes, kita akan menemukan Yohanes selalu menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Karena dia mengalami pengalaman bagaimana Tuhan begitu mengasihi dia, menerima dia padanya. Maka pengalaman kasih itulah yang membuat mereka tidak bisa tidak untuk mengasihi orang lain. Tidak bisa tidak untuk mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misalnya begini. Satu kali kita divonis kena kanker misalnya begitu ya. Sudah stadium 4, tidak ada harapan, tidak ada dokter yang berkata, kamu, saya bisa sembuhkan kamu, enggak. Dokter berkata, tidak ada harapan. Tapi satu kali kemudian kita pergi ke dokter A misalnya begitu. Dan dokter ini kemudian dokter yang pinter, kemudian dia bisa sembuhkan kita. Ternyata kita sembuh total. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Biasanya kalau begitu apa? Kita akan selalu apa ngomong kepada orang-orang lain yang kita kenal kena sakit kanker, kamu harus pergi ke dokter ini, dokter hebat sekali. Ya? Bisa enggak menahan hati kita untuk tidak ngomong? Enggak. Demikian juga orang yang mengalami kasih Kristus. Hati yang betul-betul menjumpa dan berjumpa dengan Kristus dan mengalami belas kasihan daripada Tuhan. Maka hati itu tidak bisa ditahan untuk apa? Membagikan kasih itu seperti orang yang disembuhkan. Ya. Dia tidak bisa tidak untuk membagikan, memberitakan. Maka tidak bisa tidak orang yang mengalami kasih Tuhan. Dia harus, dan dia bukan harus, dia ingin keluar dari hatinya sendiri. Ingin mengasihi orang lain. Itu adalah identitas diri kita. Orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, hatinya selalu rindu untuk mengasihi orang lain. Jadi pertanyaannya, kalau kita tidak rindu mengasihi orang lain, tanda tanya besar, apakah hati kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan? Itu identitas. Jadi bukan soal saya harus atau tidak harus, tapi itu ciri hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kasih. Kita disebut orang Kristen. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Mengikuti sang guru kita. Sang guru kita adalah Kristus yang apa? Yang penuh dengan kasih. Maka kita adalah orang yang harus hidup penuh dengan kasih. Alasan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu kasih itu atau belas kasihan yang kita lakukan itu adalah satu jembatan membawa orang-orang yang belum percaya menerima Kristus. Bayangkan si pengemis yang lumpuh ini. Alkitab mencatat dia duduk di dekat pintu gerbang masuk pelataran Bait Allah. Dan duduk di posisi itu tidak enak karena itu jalur yang curam, menanjak. Kenapa pengemis yang lumpuh ini duduk di depan? Kenapa dia tidak duduk ditaruh di pelataran Bait Allah? Karena apa? Karena orang lumpuh, orang cacat tidak boleh masuk Bait Allah. Bahkan di pelataran itu masuk Bait Allah. Itu tidak boleh. Kalau mereka masuk, maka mereka dianggap menajiskan Bait Allah. Karena orang cacat, orang lumpuh itu dianggap sebagai orang yang najis. Maka Bapak Ibu bayangkan ya, orang lumpuh ini dia sejak dari lahir sudah lumpuh, maka sepanjang hidupnya dia tidak pernah bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi kemudian disitulah Petrus dan Yohanes datang, mereka peduli kepada si pengemis ini. Mudah bagi Petrus dan Yohanes itu untuk kemudian begini, oh saya gak ada uang, saya balik lagi dulu ah, bisa gak? Kemudian minta sama bendahara, kan waktu itu mereka sudah, nanti kita melihat mereka kan punya bendahara gitu kan ya. Saya minta sama bendahara, uang, sedikit uang untuk kasih balik mereka, kasih si pengemis, bisa gak? Bisa. Tapi Petrus dan Yohanes melihat jauh lebih jauh lagi. Ada satu kebutuhan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Bahwa orang ini perlu berjumpa dengan Tuhan. Maka Petrus dan Yohanes berkata, lihat kami, tatap kami. Emas dan perak aku tidak punya. Tapi dalam nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Kemudian orang itu disembuhkan. Dan setelah disembuhkan apa? Orang lumpuh ini masuk apa dikatakan? Masuk bait Allah. Dan waktu masuk bait Allah, dia melompat-lompat dan memuji Tuhan. Yang tidak pernah seumur hidupnya bisa masuk bait Allah beribadah kepada Tuhan. Dia justru disitulah bisa masuk bait Allah dan beribadah. Dan pada akhirnya dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, dampaknya apa? Kasih itu kemudian nampak orang-orang di sekitarnya melihat ini orang lumpuh waktu dari lahir. Gak mungkin bisa sembuh, sekarang dia sembuh. Kuasa mana yang bisa menyembuhkan? Dan mereka mulai mencari Petrus dan Yohanes. Dan kemudian disitulah Petrus dan Yohanes berkhotbah. Pada akhirnya 5.000 orang bertobat, dampaknya dahsyat. Satu orang disembuhkan, 5.000 orang bertobat, percaya kepada Yesus. Kasih itu bukan sekedar kita memberi, bukan. Tetapi kasih itu ketika kita memberi, kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, itu memberi satu dampak yang besar sekali bagi orang-orang di sekitar kita. Itu memberi dampak yang indah. Sayang sekali, kekristenan di Indonesia akhir-akhir ini tidak terlalu memberi dampak apa-apa di dalam masyarakat Indonesia. Makanya kemudian kita selalu melihat, kenapa sih kok gereja itu begitu mudah dibakar dan dirusak, ditutup? Kenapa? Karena kita enggak memberi dampak. Orang enggak melihat. Ya. Di dalam beberapa kasus, ada beberapa gereja, ya, ketika kerusuhan-kerusuhan terjadi, itu tahu enggak Bapak Ibu? Akhirnya gereja-gereja itu tidak dibakar, tidak ditutup. Kenapa? Karena yang melindungi masyarakat sekitar. Dan bahkan mereka sampai berkata, kalau kamu mau bakar gereja ini, langkai dulu mayat saya. Bayangkan, ini orang bukan percaya. Kenapa? Karena gereja itu orang-orang percaya memberi dampak di dalam kehidupan masyarakat sekitar. Saya tahu tahun 98 ketika terjadi kerusuhan, memang kemudian gereja dicelikan di situ. Ya. Kemudian gereja berbondong-bondong, gak peduli karismatik, Katolik, Protestan, Injil, semua berkumpul dan rapat mereka bersatu, bayangkan. Kemudian mereka berkata, kita bagi sembako. Kumpulkan duit, bagi sembako, dan sebagainya. Dan kemudian ketika situasi sudah tenang, apa yang terjadi? Masing-masing jalan sendiri, bagi sembakonya hilang. Nah, maksud saya, orang Kristen itu kasih, kelihatannya mengasihi kalau apa? Kepepet. Kalau merasa terancam baru mau mengasihi. Ironis bukan? Maka kemudian seharusnya, kemudian kehidupan kita ini menjadi satu dampak yang nyata. Satu kali waktu zaman gereja mula-mula, setelah para rasul meninggal, kemudian kekristenan mengalami banyak penganiayaan. Dan satu kali uskup Roma itu dipanggil oleh bendahara kerajaan. Dan bendahara itu berkata begini, seluruh harta benda dari gereja harus diserahkan kepada pemerintah Romawi, kepada kerajaan Romawi. Maka disitulah kemudian gereja menghadapi satu tantangan, seluruh harta bendanya akan disita. Ya. Uskup Roma ini kemudian berkata kepada bendahara kerajaan ini, berkata begini, beri waktu saya 3 hari untuk mengumpulkan seluruh harta benda gereja. Dan diberi waktu 3 hari. Dan setelah 3 hari, uskup Roma ini datang menghadap. Tapi kemudian waktu dia datang menghadap, dia bawa begini, orang-orang yang sakit, janda-janda yang sudah tua sekali, tidak bisa bekerja, anak-anak yatim piatu, dia bawa. Dan kemudian dia berkata kepada bendahara kerajaan begini, inilah harta gereja. Inilah harta gereja. Memang kemudian dia dihukum mati, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya itu kan menjadi harta gereja. Keberadaan gereja menjadi satu berkat bagi orang-orang yang lemah. Tapi maaf saya katakan, gereja zaman sekarang begitu sibuk dengan apa? Bangun gedung-gedung mewah. Saya bukan berarti ngomong gak boleh, tetapi kita terlalu sibuk. Seluruh energi, seluruh uang kita habis untuk membangun kemewahan demi kemewahan. Dan maaf saya katakan, setiap kali orang lihat gedung gereja, bayangkan orang-orang Kristen, orang-orang kaya, orang-orang yang wah gedungnya mewah-mewah, tapi kami tidak mengalami apa-apa. Ya, ini loh kondisi kita. Kita begitu sibuk mengumpulkan harta duniawi, tidak ada bedanya. Bukan berarti kalau begitu, oh saya gak usah persembahan, enggak. Justru kita harus semakin banyak persembahan. Justru tetapi kita juga memikirkan bagaimana seluruh persembahan itu menjadi berkat. Bukan berarti kemudian, oh ya habiskan uang gereja sampai, enggak. Tetapi kita tahu bahwa kemudian harta gereja yang sejati adalah orang-orang yang butuh pertolongan kita, itu loh harta kita. Dan Bapak Ibu, saya percaya waktu kita memberikan kasih kita, belas kasihan, itu dampak yang terjadi akan luar biasa. Ada banyak orang, walaupun itu kemudian kita lihat bukan cara kita untuk supaya orang jadi Kristen, enggak. Tapi kemudian itu membuka pintu, membuka jembatan bagi orang apa? Untuk terbuka terhadap Injil Kristus. Tapi yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen tidak menyadari hal seperti ini. Dan yang terjadi lebih ironis lagi, banyak orang Kristen yang kemudian kehidupannya dikenal tidak baik. Jadi kalau bisnis itu suka makan uangnya orangnya, itu kekhawatirannya gitu ya. Akhirnya bagaimana saya makan uangnya orang bisnis. Nah, satu kali seorang pendeta menceritakan sebuah peristiwa yang betul-betul membuat saya terkejut sekali. Pendeta menceritakan ada 2 orang sahabat yang dari kecil mereka dekat tinggal ya, sekampung, tumbuh besar sekolah bersama, sampai mereka besar kuliahnya, universitasnya sama ya. Kemudian mereka waktu sudah lulus kongsi bikin usaha yang sama, jadi kerjasama. Yang satu Kristen, yang satu bukan Kristen. Nah, satu kali orang yang sahabat bukan Kristen ini datang menghadap pendeta yang cerita. Rupanya yang Kristen ini adalah jemaat dari sang pendeta. Dan yang bukan Kristen ini kemudian ngomong sama pendeta, Pak Pendeta, tolong ingatkan sahabat saya, itu jemaatmu, tapi dia juga sahabat saya. Tapi Pak Pendeta, dia makan uang saya. Ya. Pendeta ini tentu malu kan, sebagai itu jemaat saya melakukan hal seperti itu. Dan dia datang, panggil jemaatnya yang Kristen ini, kenapa kamu makan uang sahabatmu? Jawaban yang mengerikan begini, loh Pak Pendeta, justru karena dia sahabat saya bisa tipu dia. Kalau dia bukan sahabat saya, dia gak percaya sama saya gak bisa tipu dia. Ini loh, orang Kristen loh. Menyedihkan enggak? Bagaimana kita mau belas kasihan? Kalau hidup kita aja seperti itu, gak mungkin. Padahal kasih itu membawa satu dampak yang luar biasa. Kalau gereja penuh dengan kasih, saya percaya Indonesia gak akan pernah benci terhadap kekristenan. Saya percaya bahwa gereja tidak akan dirusak. Persoalannya kenapa? Karena kita tidak memberi dampak di dalam kasih. Dan maaf saya katakan, sekarang yang punya pengaruh besar di Indonesia adalah Buddha Suci. Kalau Bapak Ibu kepik, itu ada kantornya besar dan mewah. Dan selalu ada persoalan-persoalan orang-orang yang butuh bantuan, mereka yang maju pertama kali. Mereka gak segan-segan keluarkan uang begitu besar. Dan mereka diterima oleh masyarakat. Bagaimana dengan kita? Kita harus bertumbuh di dalam belas kasihan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan supaya kita bersaing dengan Buddha Suci, bukan. Tapi karena memang itulah jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi persoalan berikut yang coba kita pikirkan adalah begini, Bapak Ibu. Kalau begitu bagaimana caranya kita mengasihi dan berbelas kasihan? Coba perhatikan Bapak Ibu bagian nats yang kita baca itu. Petrus dan Yohanes melihat bahwa orang lumpuh ini memang butuh uang. Ya. Dia butuh uang. Tetapi Petrus dan Yohanes melihat jauh ke depan bahwa orang ini bukan butuh uang. Tapi dia butuh apa? Disembuhkan, dan kalau dia sembuh, dia bisa bekerja cari uang sendiri. Maka disitulah Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Ini satu konsep yang penting, bahwa ketika kita berbelas kasihan, ketika menolong orang lain, adalah kita perlu punya kepekaan melihat kebutuhan orang. Dan celakanya kita seringkali waktu mengasihi orang lain, kita ini sama seperti Sinterklas. Beri, beri, beri, betul gak? Kayak Sinterklas bagi-bagi gitu kan? Memang untuk janda-janda yang sudah tua sekali dan tidak sanggup bekerja, orang-orang yang sudah lanjut, memang tidak sanggup bekerja dan tidak punya, kita harus bantu. Kita harus beri. Untuk menyekolahkan anak-anak itu perlu beasiswa, kita juga harus beri. Tetapi bagi orang-orang banyak yang kesulitan, tapi mereka mampu, masih sehat, kita gak boleh jadi Sinterklas. Kita harus memikirkan kebutuhan, bagaimana dia harus bekerja, bagaimana menolong dia dapat pekerjaan, bagaimana menolong dia untuk bisa berdikari, dan akhirnya bukan cuma minta, tetapi apa? Bisa memberi. Ini harus kita pikirkan dengan baik. Maaf, kadang-kadang pelayanan-pelayanan diakonia seringkali seperti Sinterklas. Gereja perlu memikirkan lebih jauh lagi bagaimana mungkin bukan okelah beasiswa untuk memberi uang, oke, untuk orang-orang yang betul-betul yang sudah tidak bisa bekerja lagi, yang sakit dan sebagainya. Tapi perlu kita memikirkan juga gereja mengadakan pelatihan-pelatihan kerja. Sehingga orang-orang yang tidak punya pekerjaan, orang-orang yang kesulitan, dia tidak bisa sekolahkan anaknya tapi dia sanggup bekerja, diberi keterampilan dia bisa menghasilkan uang. Saya contoh keterampilan potong rambut, misalnya gitu kan. Mungkin dia tidak usah enggak bisa buka salon. Oke. Dia di kampung-kampung potong rambut sekali potong 5.000, 10.000. Kalau sehari dapat berapa? Katakan 5. Dia minimal berapa dapat? 25.000. Bisa dapat 50.000. Kalau sebulan dia dapat tambahan lumayan kan? Bisa 1.500.000. Maka gereja perlu memikirkan bagaimana kemudian memberdayakan orang sampai dia punya banyak hal, dia bisa berdikari dan mandiri. Ini harusnya menjadi cara gereja di dalam melayani. Bapak Ibu yang saya amati di dalam banyak hal pekerjaan-pekerjaan misi dan sebagainya, seringkali gereja itu kan pergi ke daerah-daerah. Datang ke daerah, maaf saya katakan, kita seneng mission trip. Waktu mission trip kita bawa apa? Banyak pemberian-pemberian. Dan mereka, kita datang, kita disambut luar biasa senangnya. Setiap kali orang datang mission trip, bawa pemberian. Akhirnya yang terjadi, maaf saya katakan, mental dari orang-orang yang kita layani rusak. Dan kita yang merusak, kenapa? Mereka punya mental-mental pengemis. Pokoknya orang datang harus bawa. Saya mentalnya adalah minta, dan minta, dan minta. Ini yang terjadi di dalam pelayanan di Indonesia. Dan yang merusak adalah gereja sendiri. Yang merusak adalah para misionaris ketika datang dengan pola yang sama, kemudian kita tiru. Makanya saya senang sekali GKI itu punya sekarang di daerah-daerah punya yang disebut PPMT. PPMT tidak datang dengan pemberian, tapi datang dengan apa? Melatih orang, supaya orang bisa apa? Dia bercocok tanam, dia punya keterampilan ini yang di misalnya desa. Kemarin saya lihat itu diajari cocok tanam singkong gajah, bayangkan singkong sebesar begini, begitu kan? Dan itu satu hektar bisa 100 ton, itu menghasilkan luar biasa. Menjadikan orang bukan orang miskin, petani tidak harus miskin. Itu yang harus terjadi, melatih dan melatih. Saya pikir di perkotaan juga sama, kita harus memikirkan, bukan lagi kita menjadi sinterklas di dalam zaman ini. Tapi kita harus mengerti dan peka kebutuhannya apa. Bagaimana secara jangka panjang, bukan cuma dia menerima, tapi bagaimana dia bisa berdikari, bahkan satu saat ketika dia berdikari, dia bisa sukses, dia bukan lagi menerima, tapi dia bisa memberi. Itu yang tujuannya. Harus kita pikirkan di dalam pelayanan diakonia, pelayanan belas kasihan kepada yang lemah. Maka ini kita harus pikirkan di dalam zaman ini. Jangan sampai kita menjadi gereja justru merusak banyak mental masyarakat kita. Mental orang-orang yang kita tolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah zaman ini kita perlu hikmat. Ya. Maka di tengah-tengah zaman yang sulit untuk mengasihi, di tengah-tengah zaman di mana orang peduli hanya kepada diri sendiri, maka biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, justru disinilah kita bisa menjadi satu terang, ya, menyatakan kasih Tuhan, menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami menyadari panggilan kami, bukan hanya panggilan tapi identitas kami di dalam Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, yaitu orang yang hidup di dalam kasih. Tolonglah kami Tuhan, buka mata kami terus melihat kepada kasih-Mu terhadap kami yang begitu berlimpah-limpah Tuhan. Maka ketika hati kami dipenuhi kasih-Mu, Tuhan, ajar kami untuk juga mengasihi orang-orang yang di sekitar kami. Beri hikmat kepada kami, bukan hanya kami memberi dan memberi, tetapi bagaimana kami menolong orang-orang itu untuk mereka akhirnya dapat bertumbuh, mandiri, dan bahkan bukan hanya mereka menerima pemberian, tapi mereka menjadi pemberi. Beri hikmat kepada kami dan tolonglah kami Tuhan, gereja kami, jemaat kami, diri kami, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan. Dan kehidupan kami boleh menjadi satu berkat yang indah bagi masyarakat di sekitar kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.